Pembahasan Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Mahfud Umri Hafizullahullah. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, pendengar Radio Raja dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan, kata Allah. Apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, pendengar Raja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa memulai kajian Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian. Pada pembahasan kali ini, insyaAllah kita akan membahas ahwalun nafsi wa muhasabatuha, keadaan-keadaan jiwa dan muhasabahnya. Di mana penulis menjelaskan di sini tentang jiwa, tentang muhasabah, tentang macam-macam nafas, tentang macam-macam jiwa. Ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang lawamah, nafsun lawamah, ada juga nafsun ammarah. Di mana penulis insyaAllah akan menjelaskan masing-masing sifat dari macam-macam jiwa tersebut. Qala al-muallif, ittafaqu as-salikuna ila Allah ala ikhtilafi turukihim wa tabayyuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila ar-rabb. Telah sepakat orang-orang yang melalui jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan perbedaan cara mereka dan perbedaan metode yang mereka tempuh, bahwa jiwa itu merupakan qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila rabbi, merupakan pemutus antara hati dengan al-wusul ila rabb, antara hati dengan perkara yang bisa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusilu ilaihi illa ba'da imatatatiha wa tarkiha bi mukhalafatiha wa ghafara biha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan masuk kepadanya dan tidak akan sampai kepada hati tersebut kecuali setelah ba'da imamatatiha, matinya jiwa tersebut, ya, dan wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dhafar biha. Maka di sini penulis mengatakan kedudukan jiwa ini sangatlah penting, karena dia adalah pemutus antara hati dan tersampainya seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang manusia dibagi menjadi dua macam, Yang pertama adalah kismun zafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiriha. Yang pertama, manusia jiwanya menguasai dirinya, sehingga kalau sudah jiwanya menguasai dirinya, nafsunya menguasai dirinya, maka famalakathu wa ahlakathu, jiwanya tersebut, nafsunya tersebut akan membinasakannya, dan menjadilah dirinya tau'an laha tahta awamiriha, menjadi orang yang taat kepada nafsunya. Semua perintah yang diinginkan oleh nafsunya dia taati. Ini bagian yang pertama. Kemudian ada juga manusia wa qismun dhafaru bi nufusihim faqharuha fasarat tau'an lahum munqadatan li awamirihim. Ada juga manusia yang bisa menguasai jiwanya, sehingga kalau sudah bisa menguasai jiwanya, maka jiwanya menjadi taat kepadanya, nafsunya menjadi taat kepadanya, nafsunya menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Maka di sini kita termasuk bagian yang mana? Apakah kita termasuk bagian orang yang dikuasai oleh nafsu kita, atau kita bisa menguasai nafsu kita? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, nafsu senantiasa mengajak orang kepada kemurkaan Allah. Wa nafsu tad'u ila tughyan wa isaril hayati dunya wa ar-rabbu yad'u 'abdahu ila khawfihi wa laha an-nafsu 'anil hawa wal qalbu baina da'yain. Maka di sini nafsu senantiasa mengajak kepada al-tughyan, yaitu melampaui batas dari perbuatan-perbuatan dosa, dan nafsu senantiasa memilih dan mengutamakan kehidupan dunia, sementara Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya agar takut kepada Allah dan melarang nafsu untuk terjerumus kepada hawa. Wal qalbu baina da'iyain yamilu ila hadha da'i marrah wa ila hadha marrah wa hadha mawdul mihna wal ibtila. Dan hati berada di antara kedua penyeru ini, maka hati bisa condong kepada Allah Subhanahu wa taala satu saat, dan juga hati bisa condong kepada seruan nafsu. Wa hadza mawdul mihna wal ibtila. Oleh karena itu, hati ini merupakan tempatnya ujian dan tempatnya mihna wal ibtila, yaitu ujian. Oleh karena itu kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering kita ucapkan pada salat kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkan aku di atas agamamu. Karena kecenderungan hati bisa menuruti nafsu atau menuruti apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa hati anak Adam itu berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah akan membelokkan, maka Allah akan belokkan. Oleh karena itu senantiasa kita minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terkadang hati kita bisa ikhlas pada satu saat, kemudian berakhir dan berganti dengan ketidakikhlasan alias riya atau sumah dan lain sebagainya. Senantiasa berbolak-balik. Oleh karena itu, kenapa dinamakan dengan qalbun? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disamakan qalbun sumiyal qalbu qalban litaqallu biha. Dinamakan hati itu sebagai qalb karena senantiasa berbolak-balik. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih parah yang ada pada diriku dibandingkan dengan niatku, karena dia senantiasa berbolak-balik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Roja, dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa posisi hati ini sangat penting, karena dia akan bisa cenderung kepada seruan Allah ataukah dia cenderung kepada seruan nafsunya. Karena hati berada di antara dua seruan ini, bagaimana penulis sebutkan di sini, wal qalbu baina da'iyain yamilu ila hadha da'i marratan wa ila hadha marratan. Jadi hati ini berada di antara dua penyeru, di antara nafsu atau seruan Allah Subhanahu wa taala, terkadang condong ke sana, terkadang condong kemari. Waqad wasafa Allah Subhanahu an-nafsa fil Qur'an bi thalathati sifat: al-mutmainnah wal-lawwamah wal-ammaratu bis-su'. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat, mensifati nafsu ini di dalam Al-Qur'an dengan tiga sifat. Yang pertama ada nafsu yang namanya an-nafsu al-mutmainnah, nafsu mutmainnah. Yang kedua ada namanya al-lawwamah, yaitu nafsu lawwamah. Yang ketiga wal-ammaratu bis-su', nafsu yang senantiasa condong kepada perbuatan buruk. Fakhtalafa an-nasu hal linafsi wahida wa hadhihi awsafu laha am lil 'abdi thalathatu anfus. Orang-orang berbeda pendapat apakah nafsu itu satu sementara ketiga nama tersebut merupakan sifatnya, atau bagi setiap orang memiliki tiga nafsu, atau bagi seorang hamba memiliki tiga nafsu tersebut. Maka yang benar adalah annahu la niza'a bainal fariqain fa inna wahidah bi'tibari dhatiha wa thalathatun bi'tibari sifatiha. Dan yang benar adalah tidak ada perbedaan di antara mereka yang mengatakan bahwa apakah nafsu itu satu atau tiga, sementara ada mengatakan sebagian besar dari al-fuqaha wal mufassirin, mereka mengatakan bahwa nafsu itu satu, sementara mutmainnah, lawwamah dan ammarah bis-su' ini merupakan sifat-sifatnya. Apa yang maksud dengan an-nafsu al-mutmainnah? Idza sakanat an-nafsu ila Allah azza wa jal wa tma'annat bi dhikrihi wa anabat ilayhi wa istaqat ila liqa'ihi wa anasat bi qurbihi fa hiya mutmainnah wa hiya allati yuqalu laha 'inda al-wafah ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apabila nafsu itu tenang bersama Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa tentram ketika dia ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah serta rindu untuk berjumpa dengan Allah, dan dia merasa senang dekat bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya nafsu mutmainnah, an-nafsul mutmainnah. Bagaimana dikatakan ketika meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu radiyatan mardiyah dengan ridha. Maka jiwa yang tenang adalah yaitu nafsul mutmainnah, jiwa yang senantiasa damai dan tenang ketika ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Maka hati yang tenang, hati yang damai adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah, hati yang senantiasa rindu akan berjumpa dengan Allah, hati yang senantiasa dia dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hati yang tenang adalah al-mutmainnatul musaddiqah, hati yang tenang, hati yang damai, dan al-musaddiqah yang membenarkan, membenarkan khabar-khabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Qatadah, huwa al-mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah wa sahibuha yatma'innu fi bab ma'rifati asma'i wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qatadah berkata, dialah orang beriman, yaitu hati nafsul mutmainnah ini adalah jiwanya orang beriman, di mana jiwanya tenang bersama ketika dia mengingat apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah dengan surga, dijanjikan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang ada di surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, dijanjikan bagi mereka bidadari. Maka itulah nafsu mutmainnah. Di mana sahibu hayat ma'innu fi babi ma'rifati asma'i wa sifatihi. Tenang, ya, dalam hal apa? Fi babi ma'rifati asma'i. Bagaimana tenang di sini diartikan oleh Ibn Abbas, al-musaddiqah, yang membenarkan. Maka orang yang memiliki jiwa nafsu mutmainnah adalah orang-orang yang membenarkan fi babi ma'rifati asma'i wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsih wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka pemilik nafsu mutmainnah di sini adalah orang-orang yang mengimani dan meyakini serta percaya dan membenarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifatnya tersebut, baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal maut min umuril barzakh. Kemudian dia tenang hatinya, dia percaya sebagaimana tadi disebutkan mutmainnah al-musaddiqah, al-mutmainnatul musaddiqah, yaitu tenang dan percaya hatinya kepada apa? Kepada khabar-khabar, kepada berita-berita Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, yang terjadi dalam alam barzakh, baik itu pertanyaan mungkar nakir, baik itu nikmat kubur maupun siksa kubur. Maka dikatakan bahwa seorang memiliki an-nafsu al-mutmainnah apabila dia memiliki keyakinan akan hal tersebut, memiliki keimanan akan perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Maka banyak berapa orang yang tidak meyakini adanya perkara yang terjadi setelah kematian, dari siksa kubur atau nikmat kubur, pertanyaan mungkar dan nakir. Maka orang tersebut tidak memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Maka jiwa yang mutmainnah ini dimiliki oleh orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Perhatikan di sini, maka hati yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah dikatakan adalah hati atau jiwa orang beriman yang dirinya tenang, jiwanya tentram, jiwanya, dirinya, nafsunya membenarkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan dan mengimani sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dan juga dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jiwa yang nafsu mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang membenarkan kabar Allah tentang kejadian setelah kematian. Wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah hatta ka'annahu yushahidu dhalika kullahu ayanan. Ayanan. Adapun hati yang tenang tadi, jiwa yang tenang tadi adalah jiwa yang beriman dan percaya terhadap kejadian setelah kematian, termasuk juga kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan terjadi pada hari kiamat, seakan-akan dia melihatnya dengan mata telanjang. Karena apa? Karena jiwa yang tenang tadi, nafsu mutmainnah. Summa yatma'innu illa qadarillahi azza wa jal, fayaslimu lahu wa yardha, fala yaskhut wa la yashku wa la yatribu. Tidak, maka tidak sampai mengatakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti berteriak nangis yang dikenal dengan istilah an-niyahah, hukumnya haram karena ditinggal oleh orang yang dicintainya. Maka orang yang sabar adalah tidak suka dengan musibah tersebut, namun dia menahan dirinya, tidak melakukan dan mengucapkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, orang mendapat musibah ridho. Ridho dengan apa yang dia dapatkan. Maka jiwa yang tenang dia ridho. Yardho. Dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah orang dapat musibah dia bersyukur. Ini dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Al-Muwajjah, Nabi ketika dapat musibah beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, jiwa yang tenang fala ya'si ala ma fatahu wa la yafrah bima atahu li'anna al-musibata fihi muqaddarah qabla an tasila ilaih. Maka jiwa yang tenang adalah jiwa yang tidak pernah kenal putus asa terhadap apa yang tidak dia dapatkan dari kehidupan dunia ini, dan dia tidak gembira dengan apa yang telah datang kepadanya. Karena apa? Karena musibah sesungguhnya sudah ditetapkan sebelum sampai kepadanya. Wa qabla an yukhlaq, sebelum dia diciptakan. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah, bahwa Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Jiwa yang tenang dia meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Apa yang akan menimpamu maka tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu sekali lagi tidak akan pernah menimpa dirimu. Jiwa yang tenang akan sangat yakin dengan hal ini. Jiwa mutmainnah, nafsun mutmainnah, sangat yakin dengan keadaan tersebut. Dia yakin apa yang akan diberikan Allah, tidak akan ada orang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Maka kita jangan sampai berputus asa menghadapi apa saja. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran sangat besar agar kita memiliki jiwa yang tenang, memiliki nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang senantiasa ingat kepada Allah, nafsu yang senantiasa dia beriman kepada nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah dikabarkan, diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang percaya kepada keadaan setelah kematian, kepada alam barzah, kepada hal hari kiamat, dan juga jiwa yang tenang, jiwa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa ma yu'min billah yahdi qalbahu. Tidaklah yang menimpa dari musibah kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang terjadi pada kaum muslimin yang ada di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka. Memang terjadinya musibah terkadang karena adanya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian orang, kemudian akibat dari perbuatan dosa tersebut menimpa kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, ittaqu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takulah kalian kepada musibah, kepada bencana yang akibatnya tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat salah saja, tapi menimpa semuanya. Ingatkah kita bagaimana kisah seorang raja dari Yaman yang namanya Abraha, ketika dia bersama pasukannya, pasukan gajah, mau merobohkan Ka'bah. Nabi SAW bersabda, yaghzu jaisunil Ka'bah fa'idha kanu bibayda'i minal ard yukhsafu bi'awalihim wa akhirihim. Faqalat ya Rasulullah, kaifa yuhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yuhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. an Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tentara yang mau menyerang Ka'bah. Kemudian ketika tentara tersebut, yaitu tentara Abrah ini bersama pasukannya yang kita kenal dengan pasukan gajah, al-fil, ya. Kemudian pada suatu saat ketika sudah sampai pada suatu tempat, Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dihancurkan, dimusnahkan dari awal sampai akhir, sementara di antara mereka ada orang yang jualan saja, ada orang yang tidak memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata beliau? Maka dihapuskan semuanya, dimusnahkan semuanya, kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Artinya meskipun ada orang di antara mereka yang tidak berbuat salah, karena berada di lingkungan tersebut, maka mendapatkan akibat dari musibah dan bencana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musibah, bencana yang menimpa orang Islam itu semuanya menjadi kebaikan. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menyegerakan siksanya di atas dunia ini. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْشَرَّ أَمْسَكَهُ بِذَنْبِهِ فَيُوَافِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْتِرْمِذِي. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka dia pegang dengan dosanya, dibiarkan dia berbuatan dosa, kemudian nanti akan disiksa di hari kiamat. Maka di sini apa yang menimpa orang Islam merupakan semuanya kebaikan. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu syafuha illa kafarallahu biha min khatayahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang Islam dari bencana, dari penyakit, dari kesedihan, dari kegundahan, dari semua yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kaki orang Islam, kalau dia bisa bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya. Maka di samping kita percaya kepada takdir, maka orang yang percaya kepada takdir ketika mengalami musibah-musibah yang ada, maka dia katakan sesungguhnya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kesabaran ketika kita mendapatkan musibah. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min fa'inna amrahu kullahu khair wa la yajidu dhalika illa fil mu'min. Idza asabahu sarra syakara fa kana khairan lah wa idza asabahu dharra sabara fa kana khairan lah, rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman, semua urusannya, semua perkaranya itu menjadi baik baginya ketika dia, dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman, ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan menjadi kebaikan, ketika dia mendapat musibah dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Karena berapa banyak orang mendapatkan kenikmatan dari jabatan, disalahgunakan, mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar ketika mendapatkannya, demikian juga disalahgunakan, korupsi dan seterusnya. Orang mendapatkan kenikmatan dihambur-hamburkan, orang mendapatkan kenikmatan dia dikeluarkan zakatnya, dilibatkan untuk naik haji. Karena apa? Karena memang dia tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang dapat musibah. Berapa banyak orang dapat musibah tidak tahan dengan musibahnya. Kemudian dia mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Kemudian dia mengakhiri hidupnya karena sakit yang menaun, tidak sembuh-sembuh. Maka ini semua bukanlah sifat orang beriman. Sifat orang beriman yakin bahwa semuanya merupakan takdir Allah. Sifat orang yang beriman, dia yakin bahwa semuanya akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan oleh penulis, jiwa yang tenang, an-nafsu al-mutmainnah, adalah jiwa يطمئن إلى قدر الله عز وجل فيسلم له ويرضى. Jiwa yang membenarkan dan mengimani takdir Allah, tenang dengan takdir Allah, menerima dan ridha, tidak marah, wala yashku, tidak mengeluh, wala yatrib imanu, dan imannya tidak goncang, dan dia tidak putus asa apa yang tidak dia dapatkan dari keinginannya. Demikian juga dia tidak gembira dalam pengertian gembira yang tidak pada tempatnya apa yang dia dapatkan. Karena apa? Li'annal musibah fihi muqaddarah. Karena musibah yang dia alami, yang dia dapatkan merupakan perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an tasila ilaihi, sebelum sampai kepadanya, wa qabla an yukhlaq, sebelum dia diciptakan. Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana, rawahu Muslim. Tidaklah sesungguhnya Allah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah berkata selainnya di antara orang-orang salaf, wal abdu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah wa yarda wa yaslam. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang dimiliki seorang hamba ketika dia bermusibah, dia tahu bahwa musibah tersebut datangnya dari Allah dan dia ridha, dia terima. Dia sampai dia menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang wanita yang sedang menangisi anaknya yang meninggal di kuburan. Kemudian wanita tersebut mengatakan dengan perkataan yang tidak seharusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan, iya, engkau tidak merasakan apa yang kurasakan. Dan wanita tersebut tidak tahu kalau yang berkata adalah Nabi. Setelah berlalu, beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang tadi datang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang beriman, dia menyesal dengan perkataannya, sikapnya kepada Nabi. Lalu datanglah ke rumah Nabi dan minta maaf. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda as-sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika pertama kali dia mendapatkan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang sabar ketika kita mendapatkan musibah apapun. Sabar dalam pengertian menahan diri, karena as-sabru maknanya adalah habsun nafas, menahan diri. Sabar ada tiga macam. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru fi as-sabr an ma'siyatillah, wa sabr ala qadarillah. Sabar tetap menjalankan ketaatan meskipun dia mengalami musibah. Sholat tetap dijalankan, taat kepada Allah tetap dijalankan. Meskipun mendapatkan musibah, tetap menahan dirinya, tidak berbuat maksiat. Terkadang ada orang yang mendapatkan musibah, kemudian dia melarikan dirinya kepada perkara yang diharamkan Allah. Entah itu minum-minuman keras, atau dia mendengarkan musik, atau yang lainnya, menari-nari, dan seterusnya, dengan tujuan menghilangkan stres, menghilangkan tegang, menghilangkan kepenatan, dan seterusnya, karena musibah yang dia alami. Tapi orang yang bersabar adalah, meskipun dapat musibah, dia tetap sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang mendapatkan musibah dan bersabar, dia tetap menjauhi larangan Allah. Dan orang bersabar, dia menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jiwa yang mutmainnah, an-nafsu al-mutmainnah. Wa amma tumannatul ihsan fa hiya at-tumannina ila amrihi imtisalan wa ikhlasan wa nusha. Adapun ketenangan, ya, jiwa yang tenang tadi adalah jiwa yang senantiasa tenang ketika dia menjalankan perintah Allah, ikhlas, dan dia nuswa nushan, yaitu tenang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala yadzim ala amrihi iradatan wala hawa, dan dia tidak mendahulukan keinginan dan nafsunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqlida wala yusakin subhatan tu'aridu khabara wala syahwatan tu'aridu amrahu, dan dia tidak membiarkan syubhat menyelisihi khabar Allah Subhanahu wa taala. dan dia juga demikian tidak membiarkan syahwatnya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Maksudnya orang yang jiwanya tenang, memiliki nafsul mutmainnah, maka senantiasa mengerjakan perintah Allah, tidak mendahului perintah Allah terhadap hawa nafsu dan kehendaknya. Keinginannya dikalahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jiwa yang tenang adalah wala yusakinu subhatan tu'aridu khabarahu. Dia tidak membiarkan, tidak mendiamkan subhah yang ada. Subhah di sini adalah kerancuan menyelisihi khabar Allah Subhanahu wa taala. Bisa diambil contoh barangkali di sini ketika orang mendapat musibah. Ada sebagian orang ketika barangkali hilang, kehilangan mobil, kehilangan motor, atau anaknya sakit keras mau meninggal, atau orang lain yang dia cintai, kemudian ada syubhah, ada kerancuan yang datang kepadanya. Coba kamu datang kepada fulan, datang kepada paranormal ini, datang kepada dukun ini, atau namanya bukan dukun, bukan paranormal, tapi namanya ustadz atau saya sebagainya. Dia bisa memberitahukan kepadamu di mana motormu yang hilang, mobilmu yang hilang. Dia bisa membantumu bagaimana orang yang hilang bisa kembali dan seterusnya. Dia bisa beritahu kepadamu bagaimana usaha yang pas bagimu. Sekarang kamu bangkrut, untuk usaha yang pas bagimu untuk masa depanmu, maka datanglah kepada dia. Dia bisa menebak apa yang akan terjadi. Ini syubhah. Maka jiwa yang tenang, ya, syubhahnya tidak akan, syubhah seperti ini tidak akan bisa menyelisih perintah, apa namanya, khabar Allah, yaitu i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang sudah dia pegang sebelumnya. Demikian juga jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah, maka tidak membiarkan syahwatnya, keinginannya, nafsunya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal idza marrat biha anzalaha manzilatal wayaq wasawis allati la in yakhru min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min an yajidaha. Bahkan ketika hal tersebut ada syubhah, ada syahwat yang dia dapatkan, maka dia apa namanya, dia dudukkan, dia letakkan seperti letaknya wasawis, yaitu waswas, ya. Lain sampai-sampai seandainya orang tersebut harus jatuh dari langit ke bumi, lebih dia sukai daripada mendapatkan syubhat dan syahwat tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, itulah jiwa yang tenang. Kemudian jiwa yang tenang adalah fa'idha itma'anna minasyak ilal yakin wa minal jahli ilal ilm wa minal riflah ilal zikr wa minal khiyana ilal tawbah wa minal riya ilal ikhlas wa minal kadib ilal sidik wa minal ajis ilal kais. Orang yang jiwanya tenang adalah dia rada lari dari yang ragu kepada yang yakin. Kalau dia ragu, maka dia mencari yang yakin. Orang yang memiliki jiwa yang tenang, dia lari dari kebodohan kepada ilmu. Kalau orang tersebut belum mengetahui sesuatu tentang ilmunya, maka orang yang memiliki jiwa yang tenang, memiliki nafsu mutmainnah, maka dia segera mencari tahu, mencari ilmu terhadap kebodohan yang dia miliki. Wa minal ghiflah ila dzikr, ketika dia lalai, dia ingat kepada Allah. Wa minal khiyana ila taubah, ketika berkhianat, dia segera bertaubat kepada Allah. Karena Allah mengetahui khianat al-ayun, mengetahui mata-mata berkhianat kepada Allah. Ketika riya, dia kembali kepada ikhlas. Ketika dia berdusta, kembali kepada kejujuran. Ketika dia lemah, kembali kepada kecerdasan. Lemah dia akalnya, kembali kepada kekuatan akalnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, fa inda dzalik takunu nafsuhu mutmainnah, maka pada keadaannya demikian menjadilah jiwanya jiwa yang tenang. Wa aslu dzalika kulluhu yal yaqdah allati kasafat an qalbihi sinatal ghiflah wa adda'at lahu qusural jannah. Maka pokok atau pangkal dari semuanya itu adalah al-yaqdah. Dia bangkit, dia sadar, ya. Dan kesadarannya telah membuka hatinya dari tidur panjang, dari kelalaian. Dan dari kesadaran tersebut telah menerangi baginya menuju istana-istana yang ada di surga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, fara'a fi idai hadhil yaqda ma khuliqa lahu wa ma sayalqahu bayna yadayhi min hinil maut ila dukhuli daril qarar. ورأى سرعة الانتضاء الدنيا وكلة توفيها, dan hati yang jiwa yang tenang tadi melihat pada cahaya kesadaran tersebut apa yang telah diciptakan baginya dan apa yang akan dihadapi baina yadayhi min hinil maut, apa yang akan dihadapi ketika dia menghadapi kematian menuju kepada negeri akhirat. Dan dia mengetahui surat ankidu'id dunia, cepatnya putusnya dari kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jiwa yang tenang. Demikian kita akan lanjutkan untuk pembahasan nafsu lawwamah dan juga nafsu amarah bisu' pada kesempatan berikutnya. Dan kita lanjutkan dengan sebagaimana biasanya tanya jawab. Nah, saya berikan kepada al-ahl fawwaz hafizahullah ta'ala. Jazakallah khairan ya Ustaz. Demikian ikhwatal Islam a'azanillah yakum, sesi materi untuk kesempatan sore hari ini dari pembahasan tazkiyatun nufus. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di 0218236543 dan dengan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan, dari mana dengan siapa Ibu? Dengan Umu Umar. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Saya posisi saya sekarang sebagai seorang istri ya Ustaz. Tapi ketika nafsu mutmainah itu muncul ya Ustaz ya. Terkadang suami tidak mendukung Ustaz. Mohon nasihatnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya seorang suami dan istri selalu bekerja sama dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam masalah kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerja sama dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Maka di sini kalau suami mengerjakan kebaikan dukung oleh istrinya, demikian sebaliknya. Dan semua tidak berjalan mulus. Terkadang ada suami yang tidak mendukung istrinya berbuat baik karena salah paham dalam memahami melihat perkara tersebut. Maka bagi seorang istri hendaklah dia bersabar, hendaklah dia senantiasa menjelaskan, memberikan buku, memberikan keterangan-keterangan, dan jangan lupa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah berapa banyak yang tadinya suaminya tidak mau mengikuti kebenaran, jauh dari kebenaran, dengan kesabaran seorang istri ya, karena memang baru tahu, istri pun juga baru tahu, kemudian dia tidak bosannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, akhirnya suaminya juga ikut ikut ngaji, ikut mengerjakan kebenaran-kebenaran yang sudah diketahuinya. Maka di sini kuncinya adalah bersabar dan mendoakan untuk sang suami tersebut dan memberikan penjelasan. Ya, selama suaminya tidak melarang atau menyuruh kepada hal yang kufur. Ya, jangankan yang kufur, yang maksiat pun tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, wa innama ta'atu fil ma'ruf. Nabi mengatakan tidak ada ketaatan dalam rangka kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanya kepada yang baik. Namun untuk mensosialisasikan kebaikan yang dipahami tidak baik oleh sang suami ini, maka perhatikan metode-metode yang baik sehingga bisa diterima dan bisa juga mengikutinya. Di samping itu jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini adalah berada di antara dua jemari, di antara jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Mintakan kepada Allah. Allahu a'lam. Demikian. Nah, terima kasih untuk Ustaz. Kami persilakan berikutnya ada Ibu Farida di Cipinang, Jakarta Timur. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Man berpuasa itu baik oleh para ulama, namun maknanya secara kesehatan dibenarkan, yaitu sumu tasihu. Puasalah ya, maka membuat sehat kalian. Tapi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Namun maknanya sesuai dengan arti yang di berikan oleh kesehatan, bahwa dengan berpuasa itu maka banyak manfaat dari sisi kesehatan yang bisa didapatkan oleh seorang. Allahu a'lam bisawab. Namun ibu sekalian, ya, hikmah ini jelas, banyak perkara-perkara yang lain yang belum tentu kita bisa mendapatkan hikmahnya. Ya, ketika Allah memberikan ini, apa hikmahnya? Maka apa kata Al-Imam An-Nawawi yang dinukil oleh Syekh Al-Hasan Al-Halabi dalam kitab Ahkamul Idain, ya, dalam kitab Ahkamul Idain, beliau mengatakan di situ, menukil perkataan Al-Imam An-Nawawi, bahwa ya, kalau kita belum bisa memetik hikmah dari perintah yang diperintahkan Allah SWT, maka cukup bagi kita mengikuti perintah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Nah, untuk yang pertama dari Umuhani di Setu, barakallahu fikum ya Ustaz. Bagaimanakah kita menempatkan antara rasa khauf dan roja di dalam beribadah, dikaitkan dengan begitu banyaknya kisah-kisah yang saya dengar dari wafatnya ataupun pingsannya para ulama ataupun orang-orang alim karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Iya. Ya, ini memang penting sekali bagi kita, lebih-lebih pada zaman sekarang ini, antara khauf dan roja itu harus senantiasa membingkai ibadah kita. Al-khauf yaitu rasa takut, khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Al-khauf, khawatir dan takut kepada siksa dan ancaman Allah. Al-khauf terhadap apa yang bisa menggagalkan amal-amal kita di hadapan Allah. Tapi harus ada al-roja yaitu mengharap, ya, itu mengharap. Seperti takutnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan hadis tentang tiga orang yang pertama kali disiksa oleh Allah, dihisab dan disiksa oleh Allah, dimasukkan ke neraka pertama kali, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah karena tidak ikhlas, karena ingin disebut sebagai pemberani. Yang kedua, orang belajar ilmu dan belajar Quran, tidak ikhlas karena ingin dikatakan sebagai alim dan qari. Seorang dermawan yang tidak ikhlas karena ingin dikatakan sebagai orang dermawan, maka dihisab pertama kali, dimasukkan ke neraka pertama kali oleh Allah. Setelah mendengar hadis tersebut, Muawiyah menangis dan pingsan. Ya, menangis dan pingsan. Sampai seperti itu. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan betapa khawatir dan takutnya para salafus soleh mendengar hal itu. Demikian juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab, ya, Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, para salafus soleh menangis ketika mendengarkan hadis Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbitu 'ala al-kitab fa yaqalu bi'amali bi'amal an-nar fa yadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan di surga di masa hidupnya sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah, kemudian ketentuan menentukan lain. Pada akhir hidupnya dia melakukan perbuatan di neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Apa kata beliau? Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, banyak di antara salah menang. Ya, memang betul. Mendengar bahwasannya dosa syirik adalah dosa yang terbesar dan tidak akan diampuni. Saya pernah melakukan dosa syirik. Apakah saya masih bisa diampuni apabila bertobat di sebelum mati saya? Jazakallah khair. Ya, memang betul. Perbuatan dosa sebagaimana Nabi menanyakan kepada sahabat, hal adullukum hal unabbiukum bi akbaril kabair, qalu bala ya Rasulullah, al isyraku billah wa uqul walidain. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, yaitu syirik, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka kesyirikan ini merupakan dosa besar yang paling besar yang tidak akan pernah diampuni pelakunya kalau dia mati dalam keadaan begitu. Kalau dia sebelum meninggal, ya, maka dia bertobat, maka diterima tobatnya dengan syarat tobat dan nasuha. Tapi kalau dia mati belum bertobat, maka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan dosa syirik mati dalam keadaan begitu dan mengampuni dosa yang lain. Allah SWT berfirman, innahu man syirik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik maka haram Allah haramkan baginya surga dan tempatnya ada neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Namun kalau rasa selain itu, apa kata Nabi? Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik billahi la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha mawfiratan, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau datang kepadaku dan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Maka di sini kalau kita bertobat sebelum kita meninggal, dan Allah akan menerima tobat hambanya. Malam yughirinallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughirghir. Allah akan menerima tobat hambanya selama apa namanya nyawanya belum sampai kepada kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Maka segera minta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, mohon ampun dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunannya. Dan jangan merasa apakah Allah sudah mengampuni, pasti diampuni oleh Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah SWT berfirman, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari yang riwayat Imam Muslim, Ya ibadi innakum tukhti'una bin nayli wal nahar wa ana astaghfiru adzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang hari dan malam hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka minta ampun kepada aku. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', wa kullu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan yang paling baik adalah orang yang mau bertobat. Maka kalau bapak bertobat dengan sebaiknya, pasti Allah akan menerima tobatnya. Demikian, Allahu a'lam. Nah, jazakallah khairan ya Ustaz atas pertemuan yang bermanfaat ini. Dan mungkin untuk menutup acara ini, kami persilakan untuk kesimpulan akhir. Tafadhol Ustaz. Baik, ikhwan fiddin, kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa jiwa kita ini ya ada sifat yang pertama, jiwa yang mutmainnah sudah kita bahas, kemudian jiwa lawamah dan jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan buruk. Maka bersalah jiwa kita ini sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, jiwamu sebelum nanti dihisab oleh Allah dari kiamat. Jangan terlalu banyak memikirkan kekurangan, jangan memikirkan kekurangan orang lain, tapi pikirlah kekurangan kita masing-masing, di mana letak kekurangannya. Maka orang yang cerdas senantiasa mengukur dan menilai kekurangan aib yang ada pada dirinya. Kalau toh dia memikirkan orang lain dalam rangka untuk menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam kajian untuk kesempatan siang hari ini, dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri hafizhahullah taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua.